dengan konsekuensi-konsekuensinya, syarat-syaratnya, keharusan-keharusannya, tidak sebagaimana yang dipilih atau diyakini bahkan oleh mereka orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah, mereka menganggap cukup meski hanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah saja. Kemudian diyakini maknanya meskipun tidak beramal dengannya. Murji'ah seperti ini. Sehingga siapa yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, meskipun dia tidak beramal dengan konsekuensinya, maka dia termasuk penghuni surga. Meskipun dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak berhaji, melakukan apa saja yang dia inginkan, dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan yang mungkar, dosa-dosa besar, zina, mencuri, minum khamar, apa saja dari kemaksiatan-kemaksiatan. Meskipun juga meninggalkan ketaatan-ketaatan seluruhnya. Karena cukup dalam keyakinan mereka hanya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini madhabnya Al-Murji'ah. Yang mereka mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. Orang kalau beramal, fabiha wa ni'mat. Maka itu kelebihan. Maka itu kenikmatan. Kalaupun tidak beramal, fa innaha takfi la ilaha illallah indahum, menurut mereka. Apakah mereka tidak pakai dalil? Tidak pakai dasar? Bahasa bebasnya kita. Apakah mereka tidak punya alasan? Jawabannya, punya alasan. Sehingga enggak semua orang itu beralasan berarti benar itu. Enggak bisa. Alasan itu dua. Apakah alasan yang benar atau ya benar-benar alasan? Maksudnya alasan yang dibuat-buat. Murji'ah memiliki keyakinan seperti itu, memiliki anggapan yang seperti itu, pakai dalil. Wa yastadilluna bi ahadits tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang memberikan faedah bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Pakai dalil. Kan banyak dalil-dalil yang menerangkan keutamaan itu. Shadiqan min qalbi, khalisan min qalbi. Walakinna Rasul sallallahu alaihi wasallam ma qatasara ala hadhihi al-ahadith. Akan tetapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan pada hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang Murji'ah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu ahadith ukhra tuqayyidu hadhihi al-ahadith. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan hadis-hadis yang lain yang mengikat hadis-hadis ini, yang dijadikan oleh orang-orang Murji'ah sebagai pedoman. Lalu bagaimana sikap kita? Wala budd an tajma'a baina kalamir rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ila ba'din. Harus kita kumpulkan, kita satukan antara sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagiannya dengan sebagian yang lain. La anta khudha minhu tarfan wa tatruka tarfa. Jangan kita mengambil pucuknya saja, ujungnya saja, kemudian meninggalkan ujung yang lain. Li anna kalama rasuli sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dha wa yubayyinu ba'dahu ba'dhan. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan sebagiannya dengan sebagian yang lain, menjelaskan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Jadi ini yang harus kita ambil, ini yang harus kita kaji, supaya kita tidak keliru dalam memahami satu hadis, tidak gagal dalam memahami satu hadis. Semuanya ada. Barakallahu fiikum. Amma alladhi ya'khudhu tarfan wa yatruku tarfan fa innahu min ahli zayg alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Kalau orang yang hanya mengambil ujungnya, meninggalkan sebagian yang lain, maka ini caranya ahlu zayg. Caranya orang-orang yang menyimpang, yang mereka mengikuti apa yang masih mutasyabih, apa yang masih samar darinya. Tujuannya apa? Ibtigha al fitnah. Karena mencari-cari fitnah, ini tujuan mereka. Ambil sebagian, tinggalkan sebagian. Oleh karena itu, ketika seorang menukil itu usahakan yang lengkap. Jangan dipotong-potong. Oh, ini yang sesuai dengan hawa nafsunya, pakai. Ini enggak sesuai, tinggal. Jangan. Akhirnya yang seperti itu menjadi fitnah. Mencari-cari fitnah, mencari-cari takwilnya. Barakallahu fiikum. Salah kalau seperti itu. Contoh saja, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang yang salat, berhenti di situ. Ya, celakalah orang yang sholat. Berarti enggak usah sholat ya. Ini namanya mengambil apa? Sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Ada ayat setelahnya. Yang wail bagi orang-orang yang sholat itu yang diterangkan oleh ayat setelahnya. Apa setelahnya? Itu surat apa itu? Fawailul lil musallin. Surat apa itu? Itu kelas berapa? Kelas 2 MTS? Masya Allah. Surat apa itu? Al-Jin nama? Apa? Nuh. Surat Nuh nama? Al-Ma'un. Selanjutnya apa? Mbok anak-anaknya apa? Musabakuh. Jadi urusah dua itu telung bulu jus urusah dua itu lah. Makanya nang kono-kono bae disit iki lho. Urusan dua-dua mangono-ono 30 juz iki. Toh 30 juz pun itu paling yang ditaskan berapa aja. Almangun aja lah wis beres. Katanya ada tes melanjutkan ayat ya, apa lanjutannya? Hah? Lupa ya. Anu banyak orang biasanya grogi ya. Kalau sendirian ya apal. Biasanya kayak gitu, enggak apa-apa. Barakallahu fiikum. Yang pede ya, yang pede. Jadi orang itu yang pede aja. Kamu sakit kan, kamu yang merasakan kan, bukan orang lain. Ya kan? Ya udah. Sekarang kamu jadi orang pede aja, saya yang merasakan, saya yang ngelakuin kok, bukan orang lain. Ya. Jadi apa lanjutannya? Itu lagi dilatih pede, biar kamu itu pede. Bodoh amat, mau banyak orang, mau gak ada orang. Saya ngaji, yang ngaji, saya lanjutkan, ya lanjutkan. Itu aja, simpel. Sakit juga saya yang merasakan, bukan orang lain. Apa orang lain ikut merasakan? Ikutlah ya. Orang lain. Nah, artinya itu percaya diri aja ya. Sudah ingat apa berarti selanjutnya? Ya gingulur ki maksudnya umolokone melungutut na. Ya gingulur. Menantum ki mikir apa ya lanjutnya ya. Ya gingulur utu melu ngurungokon awal situ orang apa pengu jadi ngulur. Caranya ngemong lah caranya men. Men senang ya gimana waktu. Men seolah-olah itu jadi wis ngerti. Ini ngatok-ngatok kurang ngerti. Apa? Tahu enggak? Fawailul lil musallin. Hah? Alladzihum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ini bukan. Apa berarti? Hah? Ah, tuen. Kalau cuma hanya mengambil itu, ya berarti enggak, kesimpulannya enggak sholat. Kenapa orang sholat? Karena wail. Wail itu celaka. Lah, kalau yang seperti ini dilakukan, ini caranya ahluz zayg. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang keliru, yang mengikuti mutasyabih. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam qaal man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Beliau bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri apa yang diibadahi dari selain Allah. Hadza haditsun sahih. Ada qaidnya kan? Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Dia juga harus kufur kepada apa yang disembah dari selain Allah. Falimadza ghafiltum anhu? Kenapa mereka kalian ya melalaikan hal ini? Wa qala sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka pada orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah mencari dengan hal tersebut wajah Allah. Ini qaid juga. Neraka haram bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia mengucapkannya itu karena mencari wajah Allah. Bukan terhenti di la ilaha illallah saja. Arma 'alan nar man qala la ilaha illallah. Berhenti. Enggak, ada lanjutannya. Amal ladzi yaqulu la ilaha illallah wa la yukaffiru bima yu'badu min dunillah. وَيَدْعُ الْأَوْلِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mengkufuri dari apa yang diibadahi dari selain Allah, dia meminta kepada para wali, kepada orang-orang salih, فَإِنَّ هَذَا لَا تَنْفَعُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Maka yang seperti ini tidak bermanfaat untuknya. La ilaha illallah. Gak ada manfaatnya itu. Kalau dia hanya mengucapkan La ilaha illallah, namun tidak mengkufuri, tidak mengingkari sesembahan yang disembah dari selain Allah. Dia masih meminta kepada para wali, kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, dia mintai. Tidak ada manfaatnya itu. Demikian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Lianna kalam Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'dahu ba'dha wa yuqayyidu ba'dahu ba'dha. Fala ta'khudh ba'dahu wa tatruku ba'dahu. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saling ya menafsirkan, saling menguatkan, saling mengikat. Barakallahu fikum. Maka jangan kamu mengambil sebagiannya dan meninggalkan bagian yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Huwa alladhi anzala 'alaika al-kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, kitabullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok Al-Quran. Induknya Al-Kitab. Dan yang lain itu mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, hati-hatinya condong kepada penyimpangan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah. Ibtigha al-fitnah. Dan saya masih ingat sebuah faedah dari Syekh Yasin, Syekh Abu Abbas Yasin Al-Adani rahimahullah. Beliau salah satu guru kami dulu ketika di Fuyush Yaman. Sekarang beliau telah sudah meninggal. Ya rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau meninggalnya itu di bom. Mau ngaji, mau taklim, biasa beliau sore itu taklim di luar. Itu ternyata mobilnya itu di bom, ada bomnya, bom waktu. Sudah meninggal beliau. Ya mau bagaimana lagi ya? Sudah meninggal. Rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya satu di antara ahluz zail, orang-orang yang hatinya condong kepada penyimpangan, biasanya sukanya itu menukil yang mujmalat, yang masih global, yang masih umum, beli orang itu nukil-nukil, kemudian dimaksudkan yang khusus, yang bisa ditarik ke sana kemari, semau dia, untuk dijadikan fitnah. Itu kata beliau dalam satu pelajaran beliau. Waktu itu belajar akidah At-Tahawiyah. Pelajaran Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala bersama syarahnya. Ba'd al-Asr. Beliau punya syarah kitab itu ya, tebal. Waktu itu kitab langka. Dan itu saya punya. Gede. Syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Libni Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Luar biasa perjuangan beliau. Memiliki sekian banyak karya. Beliau wafat karena apa? Di bom. Yaman itu kadang-kadang biasa yang seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau khirij Yaman itu kadang-kadang dunianya kelihatan ini garang teman kalau ngomong ya. Loh dunianya bunuh-membunuh. Dunia bunuh-membunuh itu. Kadang-kadang lihat senjata tiap hari. Hampir. Kayak Rambo itu atau Rambo antum. Pelurunya itu segini sudah. Di masjid biasa ngungkang-ngungkang senjata itu. Buka, bawa tas, buka. Buka gihila, kudor, ya, pindah alam. Iya kan? Artinya, ya begitulah. Jadi, jihad itu bukan hanya di kayak gini. Bukan itu, langsung itu kadang-kadang. Dikasih bom waktu, dibidik. Nah. Barakallahu fikum. Jadi harus sungguh-sungguh berjuang, berkorban, berani harus. Nah, barakallahu fikum. Jadi ya demikianlah yang terjadi dan demikianlah cerita hidup. Ya, seorang memiliki cerita masing-masing dalam hidupnya. Tapi jangan pernah ya untuk meninggalkan agama ini. Barakallahu fikum. Ya'khuduna alladhina yuslihu lahum wa yatrukuna alladhi la yuslihu lahum. Orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka akan mengambil yang maslahat baginya dan akan meninggalkan yang tidak ada maslahatnya baginya. Itu kebiasaan mereka. Orang-orang yang ahluz zayg. Wa yaqulun, mereka mengatakan lagi, istadlalna bil Quran. Naqul mastadlaltum bil Quran. Kami itu mengambil dalil, menggunakan dalil dengan Al-Qur'an. Kita jawab, kalian tuh enggak berdalil dengan Al-Qur'an. Naam. Kalian tidak berdalil dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an in qala kadza faqad qala kadza. Al-Qur'an kalau telah berfirman demikian ya seperti ini. Demikian ya demikian. Falimadza ta'khuduna ba'dhan wa tatrukuna ba'dhan? Lalu kenapa kalian menjadikan sebagian Al-Qur'an dan meninggalkan sebagian yang lain? Warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina. Imani saja sudah. Orang-orang yang dalam keilmuannya, mereka mengucapkan kami beriman dengan Al-Quran. Semuanya dari sisi Rabb kami. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhkam wal-mutashabih. Fayarudduna al-mutashabih ilal-muhkam. Yang muhkamnya, yang mutashabihnya. Mereka mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam, wa yufassirunahu bihi, wa yuqayyidunahu bihi, wa yufassilunahu. Mereka menafsirkan dengannya, ya, menerangkan dengannya, merincinya. Ini mereka orang-orang yang rasikh. Amma innahum ya'khudunal mutasyabih, wa yatrukunal muhkama, fahadihi tariqatu ahli zayg. Adapun mereka yang menjadikan mutasyabih, mengambil mutasyabih dan meninggalkan yang muhkam, maka ini metodenya orang-orang yang menyimpang. Kalau lagi dapat ya udah didapetin, kalau enggak, itulah mereka. Jangan diikuti cara-cara yang seperti itu. Ya, lebih baik memang bicara apa adanya. Seperti ini ya sudah amat. Doyan gak doyan, enak gak enak, adanya begitu. Tapi dengan hitungan juga. Dengan melihat situasi kondisi, kapan kamu berbicara, kapan kamu diam. Mau tidak mau. Melihat situasi dan kondisi kapan yang tepat untuk disampaikan sebuah ilmu. Nah, tidak banyak basa-basi. Nah, maksudnya tidak banyak basa-basi ya. Kalau benar ya katakan benar. Seperti ini yang terjadi hakikatnya. Walladzina ya'khudhuna bihadits anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa yaqtasiruna 'ala hadza wa la yuriduna al-ahadits al-wadhihah allati fiha al-quyut wa fiha at-tafsil fa haula ahlu zaighin. Maka orang-orang yang mengambil hadith bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga, kemudian dia mencukupkan dengan hal ini, tidak mengembalikan kepada hadith-hadith yang jelas yang di dalamnya terdapat qaid, pengikat, keterangan yang di dalamnya terdapat perincian, maka ini caranya ahlu zaighin. Ini caranya orang-orang yang menyimpang. Oh ya gak apa-apa, menyimpang ya nanti tobat. Oh, kalau mau seperti itu ya udah jangan ngaji yang kayak gitulah. Sana, kita ngaji yang seperti ini jadi tahu. Apa itu murjiah, ya kan? Apa itu munafik, itu tuh tahu. Apa itu Mu'tazilah? Itu dengan ngaji manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan hanya sebegini saja. Oh, enggak. Apa itu Khawarij? Dari sini kita belajar. Walhamdulillah. Coba kalau seorang enggak belajar yang seperti itu. Taunya gitu-gitu aja itu. Enggak nambah-nambah, itu-itu aja itu. Enggak tahu, yang penting hatinya itu kebenaran. Yang penting hatinya itu meyakini adanya Allah. Meyakini tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini tentang Allah yang mencipta dan mengatur jagat raya ini. Sudah, yang penting itu ajalah. Itu ulama mana yang seperti itu? Ulama sunnah enggak begitu. Dijelaskan. Imam Ahmad bin Hanbal menerangkan yang seperti itu. Ini murjiah. Ya. Ini mu'tazilah. Dan seterusnya. Ini khawarij. Dan seterusnya. Dan ini penting yang seperti ini. Karena kalau seperti itu, ya belis pun ya beriman berarti kalau kayak gitu. Emangnya belis itu tidak meyakini adanya Allah. Oh, tahu. Sebelum kamu lahir di dunia ini, sudah tahu dulu belis itu. Tolong jangan ngomong belis, Mbok. Kamu belum lahir di dunia, belis itu sudah meyakini. Tapi karena ingkar, karena kufur. Tidak mau tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak cukup dengan apa? Dengan pengakuan saja gak bisa. Murji'ah. Kalau murji'ah lagi yang telah disebutkan, coba. Gak ada pengamalan. Amalan itu hanya penyempurna. Kalau kamu beramal, ya udah sempurna berarti. Ibaratnya kalau kamu biji 75, para sempurna, ya satu selah. Ya. Kalaupun enggak, ya orang melebung neraka. Kan orang biji 75, ya belum surga tetap kan. Cara-caranya gue kayak gue. Melebung neraka tuh denger lorok, biji ini lo melebung abang. Bilang kan? Rapotnya abang. Atau 1,5, itu rapotnya abang, melebung neraka. Masih 75. Enggak usah dia, jadi enggak ada beramal. Beramal itu hanya apa? Mukammilat saja. Hanya penyempurna saja. Bagi mereka. Dan ini keliru. Mana ada yang kayak gitu? Kalau yang seperti itu, apa bedanya dengan apa? Fir'aun. Apa bedanya? Fir'aun yakin itu. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwah. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Wajahadu biha. Mereka itu menentang dengannya. dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Wastaiqanatha anfusuhum. Tapi jiwa-jiwa mereka itu yakin sekali. Namun karena kedzaliman dan kesombongan, akhirnya mereka enggak mau tidak mau mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Musa sih siapa, penggembala kambing? Dia hidup juga apa? Dia hidup juga atas asuhanku ketika kecil. Kan Firaun begitu, Mbok. Orang bawahan, sementara Firaun itu raja, diraja pada masanya. Lah kok suruh beriman? Secara matematika manusia pun gak masuk itu. Gak masuk. Ya enggak? Gak masuk itu. Barakallahu fiikum. Coba sekarang ya. Kalau ada raja, penguasa, kesehatan gratis, terus pendidikan gratis, makanan gratis, papan gratis, beriman kalian, kan beriman kami, Bok? Ya, pora kira-kira. Manut pora. Yang penting loro pendidikan karo apa? Kesehatan. Jamin loro ki sip pokoke. Ngono tagihan rumah sakit dadi ora mubeng, ya Mbok. Tapi mangan si nomor pira lah, sekian lah, mangan daging, makan telur si nomor pira lah. Sing penting sehat tuh ni wis damai, Mbok. Maksudnya ora lebih utama inilah pendidikan men ora bodoh. Kasih apa? Sakit supaya dia tetap sehat, menjaga kesehatan. Coba kalau sudah sakit, sudah itu. Mau tidak mau bayar mahal atau enggak mahal ya tetap bayar lah intinya lah. Mumet itu. Tiba-tiba tagihan, nah sudah. Sekian. Tapi kalau sudah dijamin, kan sudah damai, Bok. Damai, meriang kayang apa? Jamin. Kira-kira damai ora? Damai. Lahiran wis biar bol bae napa? Jamin kok. Ya enggak? Jeneng ora kuwi mangkat kok anu gem golairan. Kan gem golairan kan? Karena bayar golairan itu. Jaru-jaru sih. Metu jabang jembayi orang bayar. Siapa enggak pelorodan. Jadi semuanya itu gratis kabeh, gratis. Gratis sehat gratis. Gratis pirang-pirang itu. Gratis kabeh. Nggak nakon bayar kadang-kadang mut-mut. Ya nggak ada normal. Nggak ada. Kudu operasi. Oh, mat maning guys. Di. Apa? Bela-belanya utang kan gitu. Raja seperti itu. Penguasa seperti itu. Beriman kalian. Beriman nggak kira-kira. Ngatungnya. Mulai gratis. Wis. Kesehatan gratis. Rumah gratis, pakaian gratis, mangan gratis. Ayo beriman. Meskipun itu yang mengajak kepada kekufuran, kebanyakan manusia pasti beriman itu. Pasti itu. Ya enggak? Dan sekarang Nabi Musa, penggembala kambing. Dari kecil tidak diketahui orang tuanya. Ayo beriman. Duh, siapa kamu? Mana kesehatan? Mana pendidikan? Mana sandang, mana papan, ayo mana? Ayo kamu beriman. Ya kebanyakan manusia loh, sahabat kamu ngajak-ngajak kita beriman, ya enggak? Belum tentu kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, kita beriman dengan Nabi Musa, belum tentu loh. Apa bisa ini jamin? Rezeki gue difasilitasi kayak gue ngomong apa? Ayo tunduk dan patuh kepada penguasa. Ya manut mbok. Tentara punya, tentara yang gagah, perkasa, kuat. Berani macam-macam. Singkirkan. Tambah beti maning itu. Mau ngikut Nabi Musa yang penggembala kambing yang bukan siapa-siapa di situ. Memang hanya orang beriman itu memang. Ya. Dan yang seperti itu akan terus ada sampai hari kiamat. Makanya keimanan itu terus akan diuji. Bukan hanya sebatas ngomong. Bukan hanya sebatas apa? Meyakini. tapi juga menuntut untuk diamalkan. Mana buktinya kalau kamu beriman? Berani enggak kamu melakukan sikap meyakini keimanan kebenaran Nabi Musa? Berani enggak? Berani. Meskipun kamu akan dibunuh, ya. Wis. Mantap itu sudah. Ngeraki ceramah. Hari diuji dewek ya kremut-kremut. Aduh ya Allah. Loh iya, makanya itu pentingnya kita saling tawasi. Masya Allah. Tawasi bilhaq. Saling terus menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling menguatkan. Karena kalau enggak saling menguatkan, kita itu lemah. Kita itu lemah. Satu sama lain lemah lah. Jangankan kesehatan, pendidikan semuanya digratis, dibebaskan semuanya. Kadang-kadang cuma di satu ini aja, kayak main banget, kayak main banget. Karena bocah lagi minggat, kesukur orang tuane, nurut duit, nurut kona motor, pencotan, nang dalan timpani, ngene kue madang. Kau mau ngapik banget ya, mene pisan, kok ngapik banget kesimpulannya. Rama bingung, geling ngempani, kau puluhan tahun lu. Kayak lingan, lu kayak mene pisan, kok beli sega goreng. Orang boleh paling larang kok. Tapi banget jenengan pak kok jenengan orang wong sing gelem peduli karo nyek kudu sampean. Padahal mene pisan to. Wong tuane ki wis puluhan tahun gule ngempani. Maksudnya kasih makan gitu lah ya. Itu ngempani. Bahasa bebas lah. Bahasa bebas. Puluhan tahun. Gak inget itu. Allah Subhanahu wa taala juga demikian, apa yang tidak diberi oleh Allah? Mestinya kamu lebih berterima kasih kepadanya, mensyukurinya. Lah kok cuma dapat itu aja baru apa namanya? Langsung terima kasih karena dia lapar. Ngono wis barik dimani terus ya. Beda ceritane. Kan iya, Mbok? Iya itu. Jangan yang seperti itu. Jadi keimanan ma'asyiral muslimin ya disertai dengan apa? Amalan. Jadi ini penting bagi kita sekalian untuk mempelajari manhaj, gimana fikrah-fikrah mereka para ahlu zaiq wal dhalal, sehingga kita pun menjauhinya. Taib naktafilahuna wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.